Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. ونصلي ونسلم على نبينا محمد المبعوث للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan kita kekuatan agar kita bisa memahami apa yang kita pelajari. Hanya Allah yang bisa memberikan taufik agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Ilmu itu bukan tentang sebatas kecerdasan, sebatas semangat, sebatas pemahaman. Tapi ilmu adalah minnah, anugerah dari Allah. Ilmu adalah taufik. Ada banyak orang yang paham sholat lima waktu itu wajib, tapi dia tidak sholat. Ada banyak wanita tahu bahwa hijab itu wajib, tapi dia tidak berhijab. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat besar. Mungkin di antara kita ada yang Allah kurangi rizkinya, ada yang Allah kurangi nikmat sehatnya. Tapi di waktu yang sama, ketika Allah kurangi harta kita atau Allah kurangi kesehatan kita, Allah tambah ilmu kita dan iman kita. Pernah gak sih kita berpikir demikian? Memang kesehatan kita menurun, harta kita jatuh drastis, pekerjaan kita hilang. Tapi di waktu yang sama, Allah tambah ilmu kita, Allah tambah iman kita, dan Allah berikan kita ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah lupakan itu. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dari setelah kenabian kecuali nikmat ilmu. Itu yang dijelaskan para ulama. Dan hanya orang-orang yang mempelajari ilmu dengan ikhlas yang bisa merasakan itu. Kalau kita gak belajar atau kita gak ikhlas, mungkin ini hanya sekedar retorika semu belaka. Tapi coba pelajari dengan ikhlas dan rasakan bagaimana pengaruhnya dalam jiwa kita. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perkuat kesadaran kita bahwa kita hanyalah seorang hamba, hamba yang nurut, hamba yang patuh, hamba yang tunduk. Dan kita hanya tunduk, patuh, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita beribadah hanya mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hamba dunia, kita bukan hamba harta, kita bukan hamba kesehatan kita, kita bukan hamba pekerjaan atau hamba perusahaan. Kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanamkan hal ini terus, dan kudwah kita, uswah hasanah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita tersebut, Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, masih bersama Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati guru-guru beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke ayat terakhir dari bab tafakkur, yaitu surat Muhammad ayat 10. Surat Muhammad ayat 10. Ini ayat terakhir dari rangkaian ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab tafakkur. Bab tafakkur. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam surat Muhammad ini menariknya, Imam Nawawi tidak membawakan ayat itu secara komplit. Beliau hanya mengatakan afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak mengapa mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini sehingga mereka dapat melihat, titik sampai di sini. Padahal ayatnya belum selesai, jamaah. Sebagaimana yang terlihat dalam layar, ayatnya belum selesai, tapi yang dibawakan Imam Nawawi hanyalah afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di atas permukaan bumi sehingga mereka dapat melihat? Kenapa Imam Nawawi memberhentikan ayat itu sampai di sini? Tidak melanjutkan. Karena beliau ingin memberikan pesan bahwa ayat-ayat yang semisal dengan surat Muhammad ini ada banyak. Bukan hanya satu ayat. Tolong ditampilkan lagi. Jadi, dan inti semua ayat-ayat tersebut adalah dua hal: berjalan di atas permukaan bumi, jadi melakukan perjalanan di atas bumi ini, dan melihat. Itu poinnya. Dan melihat. Jadi pesannya dua: berjalan di atas permukaan bumi, lakukan perjalanan, dan melihat. Nah, apa yang dilihat? Objek yang dilihat itulah yang berbeda-beda dari beberapa ayat ke ayat yang lain. Ada yang sama, tapi ada yang beda juga. Jadi redaksinya berbeda, tapi dua poin itu sama: melakukan perjalanan dan melihat. Jadi ketika Imam Nawawi memberhentikan, artinya hanya menukil potongan ayat, tidak sampai selesai, beliau ingin memberikan pesan bahwa inti dari ayat-ayat tersebut adalah lakukan perjalanan, Lalu lihatlah. Adapun objeknya sesuai dengan ayat-ayat tersebut masing-masing. Kalau dalam surat Muhammad ini, misalnya, mari kita lihat lagi. Fayanzuru, apa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha. Mengapa mereka tidak mengadakan perjalanan di atas permukaan bumi sehingga mereka dapat melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Lihat objeknya. Bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Dammarallahu alaihim. Allah binasakan mereka. Dan orang-orang yang kafir akan menerima akibat seperti itu. Sekali lagi, kenapa mereka gak melakukan perjalanan? Terus mereka lihat, gimana sih ending kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, yang gak beriman sama Allah, yang gak bertakwa sama Allah, yang gak mau tunduk sama Allah. Dammarallahu alaihim. Allah hancurkan mereka. Dan semua orang-orang yang kufur kepada Allah akan bernasib sama, kata Allah. Akan bernasib sama. Orang-orang yang gak beriman akan bernasib sama. Akan bernasib sama. Gak ada bedanya. Makanya suruh jalan, lalu ngelihat. Karena kalau Anda tidak beriman saat ini, ya nasib Anda seperti umat sebelumnya. Itu yang harus ditafakuri, itu poinnya. Coba lihat deh, coba Anda renungkan. Lihat umat-umat sebelum kalian. Allah hancurkan mereka. Sekuat apapun mereka. Sekuat apapun mereka. Gimana Allah menghancurkan Qarun? Bagaimana Allah hancurkan Fir'aun? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan banyak nama-nama besar dan kaum-kaum besar? Bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Lut? Bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Saleh? Lihat dong, gitu. Lakukan perjalanan terus ngelihat. Lakukan perjalanan lalu melihat. Ini yang perlu kita camkan. Kita ambil contoh yang lain. Kita buka surat Ali Imran misalnya, ayat 137. Atau sebelum itu, kan tadi saya bilang ada banyak ayat tentang ada Ali Imran 137. Ada surat An-Nahl ayat 36. Ada surat An-Naml ayat 69. Ada surat Al-Ankabut ayat 20. Ada surat Ar-Rum ayat 42. Ada banyak ayat. Yang intinya adalah lakukan perjalanan lalu lihatlah. Lakukan perjalanan lalu lihatlah. Lalu ada surat Al-An'am ayat 11. Lakukan perjalanan lalu lihatlah. Qul siru fil ardi tsumanzuru. Katakan, lakukan perjalanan lalu lihatlah. Lalu lihatlah. Jadi itu poinnya. Lakukan perjalanan, lihatlah. Lakukan perjalanan, lihatlah. Lakukan perjalanan, lihatlah. Itu penting. Ini pesan. Makanya Imam Nawawi tidak melanjutkan objeknya. Karena poinnya, lakukan perjalanan, lihatlah. Lakukan perjalanan, lihatlah. Hadirin Allah muliakan. Sebagai contoh tadi, coba kita buka Ali Imran 137. Ali Imran 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah perjalanan di permukaan bumi dan lihatlah, lagi-lagi lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Lihat tadi surat Muhammad bagi para bagi orang-orang yang beriman yang kufur, sekarang bagi orang-orang yang mendustakan. Hampir sama, tetapi sedikit berbeda redaksi, tapi maknanya sama. Lihat dan lakukan perjalanan dan lihatlah. Lakukan perjalanan dan lihatlah. Sebagai contoh, Ali Imran ayat 137 ini berbicara tentang apa sih jemaah? Ayat-ayat setelah atau ayat-ayat ini konteksnya adalah tentang perang Uhud. Tentang perang Uhud. Dan kita tahu dalam perang Uhud kita quote unquote menang atau kalah. Kita tidak menang. Pada perang itu kita tidak menang. Lalu kita tahu gimana kondisi setiap pasukan kalau tidak menang itu bagaimana, kalau kalah misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka, mengangkat moral mereka. Salah satunya dengan ayat ini. Qad khalat min qablikum sunanun. Kita lihat lagi ayatnya. Dan telah berlangsung sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, pola kehidupan. Jadi ini pola yang sudah berlaku dan berlangsung sebelum kalian. Makanya lihat deh ke permukaan, lihatlah atau lakukan perjalanan lah. Lakukan perjalanan dan lihat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini tuh pola bukan hal yang aneh. Lagi kalah nih atau lagi enggak menang, Allah bilang, ini bukan hal yang mengejutkan. Annahu madha qablahum ajalun wa umamun katsira. Umtihinu wa butuliyal mu'minun mithluhum aminhum. Sebelum kalian pun juga orang-orang beriman diuji, kata Allah. Maksudnya gitu. Ini pola yang sama. Ini sunnah-sunnah Allah yang berlaku dari dulu, dari sebelum kalian lahir dan sebelum kalian hidup. Seluruh orang-orang beriman itu diuji, dan di antara ujiannya mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang memerangi kebenaran. Jadi itu biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pola demikian dari dulu. Falam yazalu fi mudawala wa mujawala. Dan begitu terus berputar. Ada kalanya kita menang, adanya kalanya kita kalah. Itu biasa. Sama juga perjuangan. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Itu biasa. Hatta ja'alallahu al-aqibata lil muttaqin. Tapi nanti endingnya Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemenangan akhir itu untuk orang-orang beriman. Dan hasil akhir kekalahan kepada orang-orang yang mendustakan. Itu ini pola biasa. Nah, kalau pengen lihat, lakukan perjalanan di atas permukaan bumi. Nanti kalian akan lihat. Oh itu iya ternyata ini kalah ya. Saya pergi ke sebuah daerah, oh pergi ke Mesir dengar Fir'aun, iya Fir'aun kalah ya. Walaupun misalnya Nabi Musa alaihissalam sempat keluar dikejar sampai ke Madian, tapi pada akhirnya Nabi Musa yang menang dan Fir'aun yang kalah. Nabi Ibrahim pernah berada di kondisi genting, terdesak, krisis, sampai mau dilemparkan ke kobaran api, tapi pada akhirnya Nabi Ibrahim yang menang. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami kondisi yang sangat berat selama 13 tahun, terpuruk, tertekan, ditekan, terdesak, dicaci, dimaki, dan pada titik antiklimaks mau dibunuh. Tapi pada akhirnya Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat ketika hamba-hambanya sedang terpuruk, lagi kalah nih, down loh, kalah kita nih. Allah katakan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard, telah berlangsung dan berlaku sunnah-sunnah Allah, pola kehidupan yang Allah tetapkan, pola kauniyah. Bahwa memang ada, memang orang-orang beriman berhadapan dengan orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu saat mereka bisa kalah, tapi kalah parsial. Nanti ending terakhir atau klimaksnya orang-orang beriman yang akan menang. Asal istiqomah, asal sabar, asal tetap bertakwa, wal aqibatu lil muttaqin, dan ending selalu untuk orang-orang bertakwa. Qul siru fil ardi fanduru. Lakukan perjalanan lalu lihat sendiri deh. Karena kan seringkali kasus-kasus orang umat-umat sebelum kita kan bukan di daerah kita, maka lihat. Maka lihat. Maka lihatlah. Itu sebagai contoh. Kita buka An-Nahl ayat 36 misalnya. An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alayhim ad-dhalal. Man haqqat 'alayhi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat yang bertugas untuk menyerukan hanya beribadah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Jadi setiap rasul, setiap umat, Allah selalu utus rasul. Fungsinya mengajak bertauhid, beribadah, dan tidak melakukan kesyirikan. Dan jauhilah kesyirikan. Lalu ketika Allah mengutus seorang rasul kepada sebuah umat, fan qasamatil umam, kata para ulama tafsir, maka umat itu terbelah. Selalu demikian, terbelah. Ini pola jamaah. Begitu Allah utus rasul kepada setiap umat, maka umat akan terbelah. Kelompok pertama, mereka, kelompok yang pertama jemaah sekalian, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Faminhum man hadallah, sehingga mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersebut mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Kelompok yang kedua, man haqqat alaihi dhalalah. Yang pertama mereka mengikuti rasul tersebut, mereka amalkan, mereka mau ngaji, mereka mau belajar, lalu mereka amalkan. Kelompok yang kedua, mereka mengikuti jalan sebaliknya, jalan kesesatan. Nah, setelah Allah jelaskan pola itu, Allah sebutkan fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di atas permukaan bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka lihatlah bagaimana banyak hal-hal ajaib terjadi, kata Al-Imam As-Sa'di ketika mentafsirkan ini, min dzalikal ajaib, banyak hal-hal ajaib terjadi. Fala tajiduna mukadziban illa kana aqibatul halaq. Dan engkau pasti tidak akan menemukan satupun pendusta yang mendustakan kebenaran kecuali dia akan hancur. Makanya kan fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul tersebut. Lihat kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Lihat kesudahan orang-orang yang enggak mau belajar, yang enggak mau ngaji, yang enggak mau mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Hancur. Semua hancur. Enggak ada yang selamat. Lihat ketika Allah menjelaskan sebuah pola, kembali lagi ke ayat ini, lalu Allah ajak kita, ya udah lihat deh gitu loh, lihat pola ini benar apa enggak, lihat deh, dan ternyata enggak ada yang salah. Alhamdulillah. Ya dikumulam seribarakum. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat pola akan demikian, ada kebenaran, ada ilmu, maka akan berubah menjadi dua. Selalu demikian. Selalu demikian. Ilmu masuk, kebenaran datang, rasul diutus, atau pewaris para nabi datang. Pewaris para nabi siapa sih? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah ahli waris para nabi. Maka akan terbelah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Ulama yang mendakwahkan atau ulama yang mendakwahkan iman yang benar, akidah yang benar, makanya kan bukan setiap, tapi Allah mengatakan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Mereka mengajak bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan dan menjauhi kesyirikan. Pasti ada terbelah. Nah, sebagian kita karena gak pernah jalan-jalan dalam tanda kutip, kok tega-teganya ya? Itu bukan tega-teganya. Ini memang pola lama, jamaah. Pola lama. Aku tuh udah ajak temanku untuk ikut, untuk belajar. Aku udah cerita pengalaman spiritualku, aku benar-benar happy. Dia malah cuekin aku, Ustaz. Dia malah gak tertarik. Bahkan dia celah. Aku tuh bingung, ya gak usah bingung. Emang ini pola. Pola selalu demikian. Allah utus rasul, Allah kasih ilmu, lalu setelah itu di lingkungan yang Allah kasih ilmu, yang mengajak kepada iman, yang mengajak kepada akidah, yang mengajak kepada tauhid, yang membuat kita menjauhi syirik dan seterusnya, akan terbelah menjadi dua. Maka lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan kebenaran. Akhir dari orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi hadirin Allah muliakan, lagi-lagi itu yang terjadi. Kita ambil contoh lagi terakhir, misalnya An-Naml ayat 69. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Katakanlah berjalanlah kalian di atas permukaan bumi, lalu melihat bagaimana ending dari orang-orang yang fajir, orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang berdosa, atau pendosa lebih tepat, karena yang berdosa kita semua berdosa, tapi pendosa yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau kembali kepada Allah, yang enggak mau istighfar. Coba lihat deh. Lihat. Gimana endingnya? Gimana mereka hancur? Mereka bagaimana mereka tersiksa? Coba lihat. Lihat. Karena pola sama, jemaah. Lihat bagaimana para orang yang para pendosa yang tidak mau beribadah, yang tidak mau beristighfar dan bertobat. Sekali kulu bani Adam khata, setiap kita berdosa, jemaah. Setiap kita berdosa, semua kita. Dan bukan satu dua dosa, khata, banyak sekali dosa. Kajian kita ini isinya para pendosa semua. Enggak ada orang yang bersih maksum dari kesalahan. Tapi lihat, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak dosa adalah orang yang banyak bertobat. Banyak bertobat. Nah, ketika orang itu enggak mau bertobat, dia akan hancur. Dan kalau kalian ingin bukti, lihatlah. Lihat dong. Lakukan perjalanan, lihat. Gimana Allah hancurkan? Gimana Allah tenggelamkan? Bagaimana Allah habiskan? Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatu al-mujrimin. Lihat. Gimana Allah hancurkan kaum Lut? Ambil pelajaran. Dan lihat bagaimana mereka enggak tenang hidupnya, galau. Gundah selalu mengiringi kehidupan mereka. Lihat bagaimana jiwa orang-orang yang enggak sholat. Coba lihat. Lihat bagaimana kehidupan hatinya para pezina. Ada lihat. Lihat. Enggak ada bahagianya. Kesannya doang deh, mereka ketawa lalu menikmati ini, menikmati itu. Tapi lihat jiwa mereka hancur. Dan nanti akhirnya bukan hanya jiwa hancur, fisik juga hancur. Kena penyakit kelamin, kena penyakit ini, kena penyakit itu. Dan mereka tersiksa. Dan ketika mereka mengerang kesakitan, kenikmatan semu ketika berzina, sudah lupa tuh. Enggak ada rasanya sama sekali. Yang adalah ketersiksaan selama bertahun-tahun. Hadirin Allah muliakan. Lakukan perjalanan dan lihatlah. Itu pesan yang penting. Pesan yang penting. Lihat. Lihat, lihat, dan lihat. Maka kembali lagi ke surat Muhammad. Coba kita kembali ke surat Muhammad, hadirin sekalian. Afalam yasiru fil ardi. Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di atas permukaan bumi agar mereka atau fayanzuru, maka mereka melihat bagaimana endingnya atau bagaimana berakhirnya orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang yang hidup sebelum mereka. Dammarallahu alaihim. Dammarallahu alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Gak hanya sampai di situ. Walil kafirina amthaluha. Dan bagi seluruh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengalami hal yang serupa. Akan mengalami hal yang serupa. Sekali lagi, ini berarti bukan cuman Oh ternyata gitu ya. Oh ternyata enggak. Anda lakukan yang sama dengan mereka, Anda akan berakhir seperti mereka. Anda akan berakhir seperti mereka. Anda tentang kebenaran, maka Anda akan berakhir seperti Abu Lahab. Anda akan berakhir seperti Abu Jahal. Padahal Anda sudah tahu, tapi Anda tentang. Anda tahu kebenaran, tapi Anda lebih memilih menjaga apa yang diajarkan oleh orang tua Anda, kakek Anda, dan buyut Anda. Walaupun itu salah, maka Anda akan berakhir, dikhawatirkan Anda akan berakhir seperti Abu Thalib. Anda gak mau mengikuti orang tua Anda yang mengajak kepada kebenaran, maka Anda bisa berakhir seperti anaknya Nabi Nuh. Kalau Anda hasad dengan sesama keluarga Anda, Anda hasad sama kakak atau adik Anda, maka Anda bisa berakhir atau Anda bisa lakukan hal-hal seperti kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang hasad kepada adiknya dan akhirnya berbuat tragis. Dan kalau Anda sabar ketika menghadapi hasad seseorang, termasuk orang-orang sekeliling Anda, maka Anda akan mendapatkan kenikmatan pertolongan sebagaimana Allah menolong Nabi Yusuf. Tentu saja dengan berbeda kualitas, karena kita bukan Nabi, tapi polanya seperti itu. Jadi pola seperti itu sama, udah sama. Makanya lihat pola sama. Makanya itu tadi Allah kasih semangat kepada kaum muslimin ketika kalah di perang Uhud. Udah tenang aja, biasa berhadapan dengan musuh itu biasa. Lalu dalam berhadapan ada menang ada kalah itu biasa. Tapi lihat endingnya nanti untuk orang bertakwa. Dan benar kan, ini ayat tentang, ini ayat turun di perang Uhud, dan benar. Setelah itu mereka buka kota Mekah. Jadi gak meleset ayat ini, subhanallah. Buka lagi Ali Imran tadi, asas 37. Tolong dibuka. Jadi kan Allah mengatakan, Ali Imran, قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sekali lagi ayat ini kalau kita baca konteksnya terang tentang perang Uhud. Coba lihat baca ayat-ayat berikutnya tentang perang Uhud. Dan maksud sunnah-sunnah Allah tadi apa? Pola Allah dalam kehidupan akan ketemu dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang benci dengan Allah dan Rasulnya, yang hasad, yang kesal dan seterusnya. Lalu mungkin kalian kalah dalam sebuah perjuangan atau pertempuran, tapi tenang aja, nanti endingnya buat orang-orang yang bertakwa. Dan para pendusta akan hancur di akhir episode ini. Sekali lagi, turun di saat perang atau berakhirnya perang Uhud, Allah menghibur dan melipur lara para pejuang. Jadi ini sebelum Fathu Mekah. Ayat ini turun sebelum Fathu Mekah, sebelum pembukaan kota Mekah. Dan hasilnya apa? Mereka berhasil menaklukkan kota Mekah dan mengalahkan orang-orang yang mengalahkan mereka di perang Uhud secara total, karena Mekah sudah dikuasai setelah total. Betul, setelah Uhud ada Ahzab misalnya, tapi secara total benar-benar dikuasai dan dikalahkan secara total Fathu Mekah. Dan sadaqallah, maha benar Allah SWT dalam firman Allah SWT di surat Ali Imran ayat 137. Nah itu lihat kayak gitu loh. Lihat. Ya, misalnya kita ke Mekah nih, lihat. Kan fasiru fil ardi, melakukan perjalanan. Fanzuru, lihat di kota Mekah tuh jangan hanya belanja karpet aja. Ibu-ibu jangan hanya belanja emas. Jangan hanya belanja gamis dan segala macam. Itu lihat. Ini gimana nih ceritanya nih? Kok bisa kota yang dikuasai beratusan tahun dengan penyembahan terhadap berhala bisa menjadi pusat, bisa kembali menjadi pusat iman, pusat tauhid dan seterusnya. Ini kan memberikan pelajaran. Kalau kita berada dalam kebenaran, kita berada dalam kebenaran, lalu kita kalah, lalu kita down, dan kita tahu kalah di perang Uhud, itu kan karena ada miss dari kita sendiri. Bukan kita lakukan semua SOP lalu kalah, bukan. Tapi pasukan pemanah tidak pasukan pemanah melakukan khilaf, melakukan miss lalu turun. Padahal Nabi bilang jangan pernah turun. Mereka turun, lalu dipukul balik, diawali dari pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid, lalu menaklukkan bukit pemanah, lalu menyerang dari dua arah. Jadi ini kan dalam ya jamaah sekalian. Kalah, lalu kalah ada sisi blundernya, itu aja masih diangkat moralnya sama Allah. Udah tenang aja, ya biasa begitu, namanya juga manusia, ada menang ada kalah, namanya manusia, ada tampil perfect, ada tampil blunder gitu loh, ya itu wajar. Tapi nanti endingnya untuk orang bertakwa. Itu kan kalau kita benar-benar bisa melakukan perjalanan dengan melihat di level itu, wih luar biasa. Makanya seharusnya kalau kita melakukan perjalanan pulang itu semakin bertakwa harusnya ya. Ini di sana maksiat gitu. Bro, lo kok nggak pulang-pulang di sana? Enggak, gue lagi taruhan di sana. Jadi keluar tuh main judi lah, berzina lah, segala macam. Ya gimana mau berkah? Harusnya kan kalau lakukan perjalanan pulangnya tuh semakin rajin sholat, pulang semakin rajin belajar, pulang semakin rajin ngaji, karena dia ngelihat hancur. Makanya terakhir jamaah sekalian, dijelaskan Al-Imam As-Sa'di dan lain-lain. Makanya kalau ingin melakukan perjalanan, lakukan perjalanan sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan, sesuai dengan rambu-rambu, gak boleh ngasal. Gak boleh ngasal. Gak bisa ngasal milih destinasi. Lihat keterangan para ulama kita. Kalau ingin ngamalin, makanya diantaranya untuk melihat. Kita tuh melakukan perjalanan untuk melihat, bukan untuk bermaksiat, tapi untuk melihat. Dan kata para ulama sekali lagi, kalau mau melakukan perjalanan, ikutilah rambu-rambu ulama, rambu-rambu Allah dan Rasulnya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan diantaranya adalah lakukan perjalanan dengan fisik kita dan dengan hati kita. Itu yang dijelaskan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Dengan fisik dan dengan hati. Hati yang bertafakur. Itu poinnya. Makanya Imam Nawawi membawakan ayat ini. Hati yang bertafakur, yang ngeliat tuh, yang memperhatikan. Hati yang memperhatikan. Nah, kenapa perjalanan kita selama ini tidak meningkatkan iman dan ketakwaan kita? Justru pulang, banyak kita pulang liburan futur. Karena mereka melakukan perjalanan dengan fisik mereka saja. Kita melakukan perjalanan dengan fisik. Dan yang kita lihat hanya sebatas fisik aja. Kita lihat gunung, ya itu fisik gunung. Oh, bagus ya, Masya Allah. Lihat matahari terbit, ya hanya fisik matahari terbit. Oh, indah, Masya Allah. Kadang-kadang gak pakai Masya Allah juga. Dan seringkali gak pakai Masya Allah. Ketika kita snorkeling atau bahkan diving, ya kita lihat hanya terumbu karang, ikan yang lucu-lucu, yang warnanya Masya Allah. Ya udah, kita lihat itu aja. Kita gak libatkan hati kita. Ketika kita ke gunung dan seterusnya, udah ngelihat hijau bagus, udara segar, hanya untuk fisik. Oh, sejuk banget loh di sana, hanya untuk fisik. Enak banget tempatnya, nyaman tempatnya, cozy dan seterusnya. Kita enggak, bahkan sampai pada titik kita enggak memperhatikan, saya boleh kesini apa enggak gitu loh. Sampai pada titik, saya boleh kesini apa enggak? Karena sudah terpukau dengan fisik. Ini maksiat apa enggak gitu? Ini maksiat apa enggak? Makanya enggak meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Makanya Allah enggak tolong kita. bahkan cenderung habis melakukan perjalanan malas, futur. Dulu para ulama enggak. Perjalanan itu menambah iman, menambah ketakwaan. Karena mereka menggunakan rambu-rambu yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka gak ke tempat kemungkaran, gak ke tempat kemaksiatan. Dan jelas why factornya, jelas alasannya, jelas. Dan itu tadi yang salah satu poin, mereka melakukan perjalanan dengan fisik mereka dan dengan hati mereka. Dan mereka berusaha melihat, melihat dan melihat. Hidup itu seni melihat, jemaah. Melihat. Sebagaimana riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah, tepatnya melihat itu adalah kunci kesuksesan dari kesalahan dan kegelinciran serta kesesatan. Melihat. Dan cara mengasah penglihatan kita adalah dengan melakukan perjalanan. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi perjalanan kita harus dengan ilmu. Ilmu. Dan tahu kondisi di sana itu gimana. Dan ngerti apa yang dilihat gitu loh. Apa yang dilihat. Dan bagaimana melihat, harus menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberkahi kajian kita yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, khususnya keterbatasan pemateri. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan lihatlah bagaimana ending dari orang-orang yang hobi berdosa. Lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan tidak bertobat. Pendusta, orang yang gak belajar agama, orang yang gak sholat, orang yang gak mau ibadah, itu dengan mudah kita lihat sekarang. Tapi yang jadi masalah, kita melihat hanya dengan bola mata kita, tidak dengan hati kita. Kita melakukan perjalanan hanya dengan fisik kita, tidak dengan hati kita. Dan kita gak tahu apa yang harus dilihat. Padahal yang dilihat clear, perjalanan tuh lihat itu. Lihat bagaimana kesudahan orang-orang beriman dan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Itu yang harus menjadi poin besar pada saat setiap perjalanan. Dan kita akan menjelang liburan akhir tahun, jemaah sekalian. Dan banyak orang melakukan perjalanan. Tapi siapa mengamalkan ayat-ayat, dan ayat-ayatnya banyak tadi kita sudah sebutkan. Tapi seringkali satu pun ayat itu gak kita amalkan. Satu pun, padahal ayatnya banyak. Tadi kita sudah sebutkan ayat-ayatnya banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, banyak. Tapi satu pun ayat-ayat itu gak kita amalkan dalam setiap perjalanan kita atau dalam liburan kita misalnya. Ya, gimana kita mau berkah? Gimana kita mau dijaga oleh Allah? Gimana kita mau ditolong oleh Rabbul Alamin? Allah suruh kita lihat. Allah kita suruh kita lihat. Bukan hanya sebatas fisik. Bukan hanya sebatas lihat fisik pemandangan atau mencicipi kulinernya. Oh, ini enak, ini enak. Lihat. Mainkan hati kita. Lihat bagaimana berakhirnya orang-orang yang bertakwa dan hancurnya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Dan renungkan materi ini, karena momen kita Allah takdirkan tepat ya, karena menjelang liburan akhir tahun. Semoga yang melakukan perjalanan bisa mengambil hikmah dan ibrah dan kita yang nggak kemana-mana juga ternyata bisa memahami dan mengerti, oh ternyata itu tujuan kalau kita melakukan perjalanan. Kita tutup, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.